آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Baik, kita kembali membaca kitab Al-Adab Al-Mufrad di Amir Al-Mu'minin fil Hadith Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alaih. Masih kitab bab-bab Al-Mizah. Setelah kita sebutkan bahwasanya Al-Mizah atau Al-Muzah adalah Muqayabah Al-Kalam wa Mulayanatuh. Ya. Kita memilih ucapan-ucapan yang baik, yang lembut, yang bagus, ya, untuk kita bergurau dengan teman kita tanpa diiringi dengan sesuatu yang menyakiti. Sekarang kita masuk kepada hadis berikutnya, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qalu ya Rasulullah innaka tudaibuna, qala inni la aqulu illa haqqa. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qalu, mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam berkata kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tudaibuna, sesungguhnya engkau mencandai kami, ya, bergurau dengan kami. Qala, maka beliau menjawab, inni la aqulu illa haqqa, betul, tapi saya tidaklah berucap kecuali hak, ya, kebenaran. Tidaklah saya mengucapkan dalam candaan saya melainkan sesuatu yang hak. Nah, kita lihat di sini faedah dari ucapan mereka para sahabat, innaka tuda'ibuna, sesungguhnya engkau tuda'ibuna, mencandai kami wahai Rasul alaihi salatu wasalam. Di sini ada faedah bahwasanya al-muda'abah itu adalah di antara hadyu Nabi alaihi salatu wasalam, sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam, manakala beliau bergaul, bermuamalah dengan para sahabatnya. Ini di antara yang menunjukkan akan sifat tawadhu' beliau alaihi salatu wasalam. Ya. Dan sangat penting bagi seorang pemimpin khususnya dan kita secara umum untuk sekali-kali kita bermuda'abah, ya, dengan teman-teman kita, dengan bawahan-bawahan kita, karena hal itu akan memunculkan al-ulfah, keharmonisan dalam hubungan, at-taqarub, kedekatan, ya. Kemudian juga kecintaan. Di sisi lain akan menghilangkan al-wahsyah, keasingan, kerenggangan hubungan, ya. Oleh karenanya kita dapati orang yang antara kamu dengan dia ada sesuatu, maka tidak akan mungkin di situ ada terwujud muda'abah, ya, bergurau, bercanda. Ya, di sini dikatakan innaka tuda'ibuna, sesungguhnya engkau ya Rasul alaihi salatu wasalam mencandai kami. Mereka seolah-olah ta'ajub. Ya. Aneh, ya. Kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda? Kenapa? Karena jarangnya beliau, ya, di dalam bercanda bersama mereka para sahabat. Ini di antara syarat diperbolehkannya apa? Seseorang untuk bercanda, yaitu yuf'al ahyanan, agar itu dilakukan sewaktu-waktu ketika kondisi keadaan itu menuntut untuk kita apa? Bermuda'abah, bermumazahah. Iya. Terlebih lagi seorang bapak, itu dibutuhkan sekali untuk dia bisa menyempatkan, ya, memberikan waktu bersama keluarganya, anak istrinya untuk bercanda, bergurau, sehingga muncul kedekatan, kecintaan satu sama lain dengan tetap menjaga apa? Kewibawaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau alaihi salatu wasallam bercanda, tetapi candaan beliau tidak, iya, membuat turun kewibawaan beliau alaihi salatu wasallam, karena sesuai dengan dhawabit dan syurut dikatakan oleh sahabat bahwasanya kami ketika berhadapan berbicara dengan beliau alaihi salatu wasallam, kami tidak mampu, tidak berani untuk kami memandang wajah beliau. Haibatanlah, karena kami merasa hebat, iya, ataupun menganggap beliau hebat sehingga kami sangat takut, ya, enggak berani, khawatir untuk kami menatap beliau karena bentuk rasa hebat dari kami kepada beliau alaihi salatu wasalam. Jadi pada ucapan ini innaka tuda'ibuna ada syarat pertama dari syarat-syarat diperbolehkannya seseorang itu apa? Bermuda'abah itu apa? Yuf'al ahyanan. Jangan sampai dijadikan sebagai daidanan. Daidanan itu da'ban, kebiasaan, adatan. Ini yang jelek, ini yang tercela. Sampai-sampai ada seseorang yang hampir tidak diketahui keadaannya, melainkan senantiasa dia bercanda dan bercanda. Ketika serius orang bingung. Iya. Ini bercanda apa serius? Ini yang tercela. Ini yang masuk kepada perkara yang terlarang. Sehingga kita harus waspada dan hati-hati. Jangan kita berlebihan di dalam bercanda dan bergurau. Meskipun di satu sisi dia dibutuhkan. Qala, kemudian alaihi salatu wasallam beliau menjawab, "Inni la aqulu illa haqqo." Maksudnya, iya, saya bercanda, tapi candaan saya tidak keluar dari hak. Disebutkan oleh ulama, makna haqqo adalah ya, sidqan wa adlan. Ya. Jujur dan adil. Ya. Candaan Nabi alaihi salatu wasallam tidak keluar dari dua perkara ini, kejujuran dan keadilan. Kenapa seperti itu? Karena beliau seorang Rasul, seorang Nabi Allah alaihi salatu wassalam yang terjaga, yang maksum. Ucapan dan perbuatannya dari segala kekeliruan, dari segala kesalahan. Ya. Sidq dengan kejujuran. Berarti ini mengeluarkan candaan yang dicampuri dengan kedustaan. Dilarang seseorang bercanda dengan berdusta. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadisnya mengancam. Siapa-siapa yang bercanda dengan mencampuri candaan tersebut dengan kedustaan. Wainullah, wainullah, wainullah. Celaka dia, celaka dia, celaka dia. Allazi yakzib liyudhik annas. Yang dia berdusta untuk membuat manusia tertawa. Yaitu didoakan dengan kecelakaan. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya itu adalah perkara yang diharamkan, yang terlarang. Ya, karena didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kejelekan. Ya, jadi jangan sampai candaan itu keluar dari apa? As-sidq, kejujuran. Ini syarat yang berapa berarti? Yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang kedua adalah adlan, adil. Tidak terdapat di dalamnya sesuatu yang membahayakan, yang merugikan orang lain. Apakah dengan ucapannya ataupun perbuatannya? Bercanda selain bisa dilakukan dengan ucapan juga bisa dilakukan dengan perbuatan. Sebagaimana yang akan kita baca insyaallah sebentar lagi hadisnya. Tentang candaan mereka para sahabat dengan perbuatan-perbuatan mereka. Ya. Jadi jangan sampai keluar dari apa al-adl. Seperti membuat boror kepada temannya. Kerugian kepada temannya. Sakit hati temannya. Tersinggung temannya. Kebencian temannya. Ataupun menyakiti apa? Anggota badannya, tubuh temannya, itu enggak boleh bercanda yang seperti itu. Ya. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, la yahillu li muslim an yurawwi' musliman. Tidak halal. Berarti haram. Ya, bagi seorang muslim untuk membuat takut, panik temannya. Ya, seperti ya ketika dia dapati temannya sedang lengah, dia ambil barang temannya. Apakah itu mushafnya, tasnya, kitabnya, sepedanya. Untuk bergurau. Setelah temannya panik, mencari-cari, baru dia berikan. Ya. Makanya seperti ini terlarang. Ya. Dan sudah kita lewatkan hadisnya. Ya. Tidak halal bagi seorang muslim untuk dia mengambil ya, barang temannya, kemudian dia mengembalikannya. Kalau ada seseorang di antara kalian yang mengambil asa akhi falyaruddahu. Tongkat temannya itu tongkat. Barang yang nilainya itu enggak seberapa. Itu dilarang. Ya, oleh Rasulullah SAW untuk kita membuat teman kita panik karenanya. Segera kita kembalikan. Dilarang. Apakah itu kita lakukan dalam keadaan jadan? Sungguh-sungguh serius. Berarti kita mengambilnya. Atau mengambil barang teman kita tadi untuk kita miliki. Itu jadan. La'iban bermain-main. Itu ketika teman kita itu mencari kita kembalikan. Dalam riwayat yang lain tanpa wawu. Ya, jadan la'iban atau la'iban jadan. Main-main tapi serius. Bagaimana? Seperti apa keadaannya? Yaitu ketika dia mengambil barangnya dan dia simpan, ketika temannya enggak mencari, ya sudah dia miliki. Ya, dia bawa, dia gunakan barang tadi. Ketika temannya mencari, dia kembalikan. Oh, saya bergurau. Itu apa? Main-main tapi serius. Itu terlarang. Dan yang lebih berat lagi, larangannya tatkala. Ya. Candaan ini, gurauan ini menyentuh perkara-perkara agama. Simbol-simbol agama, ya, syiar-syiar agama itu sangat membahayakan. bisa menjerumuskan pelakunya kepada apa? Kekufuran. Na'udzubillah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Taubah. Ya. Apa ayatnya? Wa la in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Seandainya kalian tanyakan kepada mereka, orang-orang munafikin yang mereka bercanda, ya, dengan perkara agama, ya, yaitu mereka menghina, mencemooh para sahabat dan rasulnya, yang berarti itu mencela syariat Islam, ya, mereka akan menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab, tidak lain kami ini berucap dengan ucapan-ucapan tersebut, ya, untuk menghilangkan, ya, rasa letih dan capek dalam safar. Ya. Kata Allah, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah, katakanlah, apakah kalian, ya, dengan ayat-ayat Allah dan rasulnya kalian bercanda? Di sini disebutkan bi ayatihi wa rasulihi, dengan ayat-ayat Allah dan rasulnya. Padahal mereka itu menghina, ya, mencandai sahabat ataupun mengucapkan ucapan yang kata mereka candaan tentang para sahabat, tapi disebutkan sebagai ayat-ayat Allah. Ya, karena mencandai ataupun mencemooh para sahabat itu seperti mencemooh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian meminta uzur. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian, sehingga harus hati-hati kita. Ya, jangan sampai kita memperbanyak apa? Bergurau, sehingga ketika ibadah, zikir, baca Al-Qur'an ada saja di situ apa? Lelucon, gurauan, ini enggak baik. Perkara yang dilarang, perkara yang diharamkan. Ya, jadi kita ketika mau bergurau itu harus mengetahui syurutnya, dhawabitnya, dan juga kita harus melihat keadaannya. Ya, melihat keadaannya, tempatnya, dan dengan siapa kita bergurau. Dan Nabi alaihi salatu wasallam beliau bergurau dengan semua kalangan. Terkadang beliau bergurau dengan asyghar, anak-anak kecil. Terkadang beliau bergurau dengan apa? Al-kibar, orang-orang dewasa. Dan terkadang juga, ya, dengan an-nisa, ya, para perempuan. Ya, tentunya dengan, ya, sesuai dengan syariat yang beliau ajarkan. Pada suatu hari ada seorang wanita yang mengeluhkan kepada Rasulullah SAW, tentunya di balik hijab, tentang suaminya. Kata Rasulullah SAW, suamimu itu yang pada matanya ada putih-putihnya, ya. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, kemudian dia mengamati matanya suaminya. Ada apa kamu? Ya, kok seperti itu melihat saya? Iya, kata Rasulullah, suami saya ada putih-putihnya. Akhirnya balik lagi, ya Rasul, enggak ada putih-putihnya kok. Dijawab oleh Rasulullah alaihi wasallam, "Ma min imri'in illa walahu bayadun fi 'aini." Tidak ada seorang pun melainkan di matanya ada putih-putihnya, gitu. Seperti itu. Dan masih banyak yang lainnya. Dan akan kita baca beberapa contoh-contoh dari mizah beliau alaihi salatu wasallam. Ya. Canda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selain tadi, ya, berputar pada keadilan dan kejujuran, juga ada faedahnya. Ya, ada faedahnya. Banyak faedahnya. Di antaranya sebagai bentuk ketawaduan dari beliau alaihi salatu wasallam, dan ini bentuk pengajaran yang patut ditiru. Dan yang seperti ini diikuti oleh para sahabat ibnullah ta'ala alaihim ajma'in. Ya, baik dalam ucapan ataupun perbuatannya. Ya. Kedua, mendatangkan tahabbub, cinta. Ya. Kaum muslimin kepadanya. Kedekatan kaum muslimin kepadanya. Hilangnya wahsyah, keasingan, dan kerenggangan. Ya, antara seseorang dengan yang lainnya. Ya. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama, bayan tawadhu' an-nabi alaihi salatu wasallam fi mizahi sallallahu alaihi wasallam ma'ashabi, seperti yang telah kita sebutkan penjelasan tentang sifat tawadhu beliau an-nabi alaihi salatu wasallam, ya, pada candaan beliau kepada para sahabatnya. Kalau kita dapati para pemimpin yang dia itu zalim, ya, sombong, angkuh, tidak akan mungkin dia, ya, mau memberikan kesempatan waktu untuk bercanda dengan, ya, masyarakatnya, dengan para pembantunya. Ya. Tapi beliau adalah seorang yang tawadhu, sangat sayang, perhatian kepada umatnya. Ya. Dan yang kedua, faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwasanya di antara sunnah Dan bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam ketika bermuamalah adalah terkadang ya memasukkan di dalamnya al-muda'abah. Ya. Bercanda. Ya. Itu disebutkan sebagai satu sunnah. Tatkala kapan? Tatkala terpenuhi padanya syarat-syaratnya. Tatkala di sana hilang segala perkara-perkara yang merusaknya. Ditanyakan kepada seorang salaf, Sufyan ibn Uyainah, ya, apakah al-mizaidu hajinah, hajinatu aib, apakah bergurau itu satu aib? Kata beliau, qala bal sunnah, qala bal sunnah. Tidak, bahkan itu sunnah. Walakin sya'an liman yuhsinuh. Tetapi sunnah bagi yang bisa, bagi yang pandai, ya, bercanda. Mengerti syarat-syaratnya, buabitnya, perkara-perkara apa saja yang perlu dihindari. Itu sunnah bagi mereka. Terlebih lagi bagi seorang pemimpin. وَيَضْعُهُ مَوَضِعَهُ. Dan yang dia bisa menempatkan candaan tadi pada tempatnya. Disebutkan dalam syarat sunnah lil baghawi. Ya, jangan sampai kita bercanda bukan pada tempatnya. Lagi tempatnya serius. Pembahasan lagi serius, tiba-tiba diseling di situ candaan. Ini kurang tepat. Ya. Harus melihat kondisi, keadaan, dan dengan siapa dia berbicara. Ya. Candaan pun berbeda-beda bentuknya, seperti nanti akan dicontohkan. Bersama sihor ada candaan tertentu, bersama kibar juga ada candaan tertentu. Jadi perlu ilmu. Bercanda saja perlu apa? Ilmu. Terus bagaimana kalau kita nggak bisa? Ya, nggak bisa bercanda. Nggak bisa bercanda ya nggak usah. Ya, selamat itu, lebih selamat. Enggak bisa nyanam dulu. Ya sudah, banyak dia terjerumus ke dalam apa? Dosa-dosa. Ya. Kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, ini pengulangan di antara syarat-syarat yang telah disebutkan. Ya. Untuk seseorang diperbolehkan bercanda adalah tadi. Ya. Agar dilakukan sewaktu-waktu. Iya. Kadang-kadang. Ya. Kemudian yang kedua tadi, agar tidak keluar candaannya dari keadilan, dan juga yang ketiga kejujuran. Ya. Kemudian yang keempat atau faedah yang keempat adalah bahwasanya al-mizah candaan itu ada yang diperbolehkan bahkan disunahkan dan ada yang diharamkan. Tentunya yang diperbolehkan yang disunahkan adalah ketika dia candaan tersebut sesuai dengan bimbingan arahan Nabi alaihi salatu wasalam, dan ketika keluar dari bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam seperti dilakukan. Iya, terus menerus. Iya. Di setiap waktu. Iya. Ataupun di dalamnya diselingi dengan perkara yang memabrotkan temannya ataupun agamanya, makanya seperti ini dilarang. Iya. Kata beliau yaitu An-Nawawi rahimallahu taala, "I'lam annal mizah al-manhi anhu huwa alladhi fihi ifrat wa yudawam 'alayhi. Fa innahu yurithu ad-dhahik wa qaswat al-qalbi wa yushghil 'an dzikrillah والفكر في مهمات الدين ويؤول في كثير من الأوقات إلى إذاء من إلى الإذاء ويورث الأحقاد ويسقط المهابة والوقار. Ini juga sebagai tanbih, peringatan agar kita tidak bermudah-mudah ya ketika bercanda. Bisa memilih candaan yang tepat sesuai dengan syarat-syaratnya. Ketahuilah bahwasanya al-mizah, candaan yang terlarang adalah candaan yang di dalamnya ada ifrat, sesuatu yang berlebih, berlebih-lebihan. Wa yudawam 'alaihi, dan dilakukan terus-menerus. Setiap waktu, setiap saat, ketika ngajar, ketika belajar, nah itu tercela. Fa innahu yurifu dhahik, karena itu bisa ya memunculkan ad-dhahik, banyak tertawa. Wa qaswatal qalbi, dan banyaknya tertawa membuat hati mati. Wa yushghil 'an dzikrillah, dan akan menyibukkan seseorang, melalaikan seseorang dari berzikir kepada Allah dan dari memikirkan ya perkara-perkara penting dalam agamanya. Wa ya'ulu fi katsirin minal awqat ila al-idza, dan kalau sering-sering itu bisa mengantarkan kepada al-idza, perbuatan menyakiti orang lain ya, saudaranya. Wa yurisul ahqad, dan juga bisa memunculkan kedengkian dan juga bisa menghilangkan al-mahabah, kewibawaan ya. Sehingga dengan ini kita harus hati-hati ketika kita bercanda. Ya, kita upayakan agar candaan kita itu bernilai pahala. Subhanallah, candaan saja bisa bernilai pahala. Kapan? Manakala itu dibangun di atas ilmu. itu candaan. Apalagi kalau apa? Ibadahnya, yang sunnahnya, apalagi apa? Yang wajibnya. Adapun mereka-mereka yang tidak mengerti ilmu, jangankan gurauannya, ya, jangankan yang mubahnya, yang sunnahnya, yang wajibnya pun pahalanya sedikit. Kenapa? Karena ibadah mereka, amalan mereka tidak dibangun di atas apa? Al-ilmu. Baik, kita masuk kepada hadis berikutnya. Dari An Bakr ibni Abdullah. Terputus-putus saja. An Bakr ibni Abdullah qala kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yatabadahuna bil bittih fa idza kanat al haqa'iq kanu humur rijal. Dari Bakr ibn Abdullah, beliau menceritakan bahwasanya ashabun nabi, para sahabat nabi alaihi salatu wasalam, ya, mereka terkadang yatabadahun, yatabadahun bermakna yataramauna, saling melempar satu sama lain. Yatabadah itu di atas wazan mufa'ala, ya, tafa'ala, ya, tafa'ala, yang bermakna musyarakah, adanya saling, ya, makna saling. Yatabadahun, mereka saling melempar satu sama lainnya. Bil bittih, dengan semangka. Yang dimaksud dengan semangka adalah kulitnya. Karena mereka, para sahabat adalah umat yang paling faqih, ya, terhadap syariat Islam ini. Enggak mungkin mereka berbuat tadzir, membuang-buang apa? Semangka. Ya. Jangankan semangka, kalau ada satu pun dari makanan mereka yang terjatuh, itu mereka tidak sia-siakan. Mereka ambil kembali, kemudian mereka makan. Jadi yang dimaksud dengan al-bittih adalah kulit semangka yang selesai apa? Yang habis dimakan itu. Jadi terkadang mereka, ya, selesai atau habis makan semangka itu, dilemparkan kepada temannya. Kemudian yang lain melempar lagi. Subhanallah. Ini menunjukkan bagaimana itu? Harmonisan hubungan mereka. Ya, kedekatan mereka. Kelapangan dada-dada mereka. Iya. Kalau yang seperti ini, di tengah-tengah kita, bagaimana ini? Ada enggak? Enggak ada, ya? Ya, setiap umat, setiap daerah itu memiliki kebiasaan khusus terkait dengan mizahnya. Ada yang mungkin dengan apa? Main bola di kolam renang atau apa lagi? Ya, sesuai dengan keadaan yang lumrah di situ diperbuat dari candaan. Yang jelas, ya, faedah yang paling penting yang kita bisa ambil dari kisah ini adalah betapa dekatnya hubungan mereka, para sahabat, satu sama lainnya. Harmonisnya hubungan mereka satu sama lainnya. Ya. Dan lapangnya hati-hati mereka. Otomatis orang itu ketika saling melempar ada yang kena, ya. Plok, kena mata. Kena kepala, kena dada dan yang lainnya. Itu tidak membuat mereka apa? Saling benci. Setelah itu enggak. Iya. Fa idza kanatil haqa'iq kanu humur rijal. Ya. Dan tatkala ada al haqa'iq, ya, disebutkan oleh ulama tentang mana al haqa'iq adalah ma yalzam hifdhuhu wa yahiqqu 'alaihi ad-difa'an min ahli baitih. Di antaranya ada yang menjelaskan bahwasanya makna haqa'iq itu ketika datang haqa'iq, maka mereka adalah seorang rijal, ataupun mereka adalah para rijal, ya, yaitu perkara yang wajib untuk dijaga agamanya ketika diusik, diganggu, yang mereka bangkit, muncul, ya, kelelakian mereka. Yang dimaksud dengan ar-rijal di sini bukan sekedar sifat laki-laki, tapi sesuatu. Ar-rijal di sini alif lam mengumpulkan kesempurnaan sifat-sifat kelelakian, keberanian, kejantanan, pembelaannya kepada agama, dan yang lainnya dari sifat-sifat yang terpuji. Itu muncul tatkala ada sesuatu yang mendorongnya, seperti ketika diganggu agamanya, ya, ataupun keluarganya dan yang lainnya yang patut untuk dia apa bela, maka dia bangkit, muncul apa? Kejantanan mereka, sifat-sifat terpuji dari mereka. Ketika ada perintah untuk jihad, bangkit mereka, semangat berjihad. Ketika ada panggilan dari Allah untuk sholat, langsung mereka bangkit, sholat. Bahkan disebutkan oleh para sahabat, bahwasanya dulu mereka para sahabat saking semangatnya itu sampai dikatakan tidaklah yang tertinggal ya dari sholat jamaah ini melainkan adalah seorang munafik. Melainkan seorang apa? Munafik. Ini menunjukkan kesemangatan mereka para sahabat di dalam apa? Memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada perintah Allah, maka muncul ya sifat-sifat kemuliaan dari mereka. Kejantanan mereka, ya kekuatan mereka. Ketika ada perintah Allah juga demikian, ketika ada larangan Allah juga demikian. Itu maksud dari fa idza kanatil haqa'iq kanu humur rijal. Tatkala di situ ada perintah-perintah, larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang yang rijal, orang yang paling perkasa kuat di dalam menjalankan semuanya. Ya. Berbeda dengan kebanyakan manusia. Ya, yang mereka banyak bergurau. Ya, setiap saat dan waktunya diisi dengan gurauan dan candaan. Sampai-sampai telah disebutkan tadi, dalam ibadahnya pun terkadang diselingi dengan apa? Candaan, gurauan. Ini sangat tercela. Ya, sangat tercela. Kemudian bagaimana? Ada enggak di sini sunnah untuk kita mencontoh beliau, para sahabat, untuk satu sama lainnya melempar? Tidak, tentunya tadi telah disebutkan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ya, satu daerah mungkin memiliki bentuk candaan tertentu yang cocok bagi mereka. Yang jelas yang patut kita tiru dan kita teladani dari mereka, perbuatan mereka, para sahabat, yang mana itu mereka perbuat karena mereka melihat Rasulullah membolehkannya dengan ucapannya dan perbuatannya, sehingga mereka memperbuat itu. Kalau saja candaan dengan perbuatan tadi dan dengan ucapan tadi dilarang, atas sesuatu yang dilarang oleh Rasul, tentunya mereka tidak akan memperbuatnya. Ini mereka perbuat banyak lagi. Maka ini menunjukkan atas bolehnya bercanda. Saya sebutkan atau saya ulangi bahwa di antara faedah yang perlu kita ambil dari perbuatan mereka para sahabat yang mereka saling bercanda satu sama lainnya adalah agar kita mewujudkan ya al-ulfah, keharmonisan hubungan, at-taqarrub, kedekatan, at-tahabub, kecintaan satu sama lainnya, yang itu nanti akan muncul kecintaan tersebut, keharmonisan tersebut, kedekatan tersebut pada ucapan-ucapan dan pada perbuatan-perbuatan. Tidak mudah untuk hilang itu semua dengan perkara-perkara dunia. Ya, dengan urusan-urusan dunia. Baik, kita ambil di sini faedah. Silakan barangkali yang menulis ditulis. Pada yang pertama yang bisa kita ambil dari sini adalah jawazu hadza naw' minal mizah. Bolehnya seseorang bergurau dengan gurauan yang semacam ini. Iya. Dengan perbuatannya. Yang enggak membatasi dengan apa? Melempar ini. Silakan dengan perkara yang lain. Iya. Tatkala itu memang sesuatu yang muncul dari dalam hati mereka, dari kecintaan, keharmonisan hubungan, kedekatan, makanya seperti itu. Enggak mengapa. Ketika tadi bisa berimbas kepada saling atau bertambahnya keharmonisan kedekatan mereka kaum muslimin. Yang kedua, ya. Bayan husni iqtida'i sahabah bainahum alaihi salatu wasalam. Bayan bi nabiyihim alaihi salatu wasalam. Penjelasan tentang baiknya, bagusnya peneladanan para sahabat ya kepada nabinya. Jadi mereka berbuat seperti itu karena mencontoh, meneladani nabinya alaihi salatu wasalam. Tidak ada ya gurauan mereka yang keluar dari apa yang dibimbingkan oleh nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian juga bayani fadli sahabah wa annahum humur rijal fi haqa'iqil umur. Penjelasan tentang fadilah para sahabat, yaitu bahwasanya mereka adalah ar-rijal, kaum laki-laki yang sempurna sifat kelelakiannya. Ya, keberaniannya, kekokohannya di dalam berpegang teguh dengan agamanya, ya, kesemangatannya di dalam beribadah dan beramal soleh, dan yang lainnya dari sifat-sifat kesempurnaan dan keutamaan. Ya. Saya ulangi penjelasan tentang fadilah para sahabat, yaitu bahwasanya mereka adalah ar-rijal, kaum laki-laki yang sempurna fi haqa'iqil umur, pada perkara-perkara yang haqiqah, yang menuntut untuk mereka itu serius, sungguh-sungguh. Tidak bergurau seperti pada perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara agama mereka. Ya, pada perkara-perkara yang perlu mereka itu bangkit untuk menjaganya. Ya. Tapi ketika mereka bergurau sepertinya biasa saja. Ya, seperti kita bergurau, tapi bedanya kapan? Tatkala mereka itu dihadapkan dengan haqaiq tadi. Perintah-perintah dan larangan-larangan itu mereka adalah orang yang paling kuat dan semangat di dalam menjalankan semuanya. Tidak loyo, tidak lembek, tidak bermalas-malas. Dan mereka jadikan itu semua, al-mizah mereka itu sebagai wasilah. Ya, bukan sebagai ghoyah, tujuan inti dari hidup mereka. Sebagai wasilah, untuk apa? Untuk memunculkan tadi rasa cinta satu sama lainnya, kedekatannya. Dan juga untuk menghilangkan capek. Ya, menghilangkan penatnya pikiran. Sehingga mereka bangkit setelah itu. Ya, semangat mereka, kembali mereka bersemangat untuk beramal soleh. Ya, tidak dijadikan sebagai ghoyah. Jadi tidak seperti keadaan orang-orang yang juhala yang mereka menjadikan inti dari kehidupan mereka adalah mizah, candaan dan gurauan. Ya. Intinya di situ. Awas jangan sampai seperti itu. Kalau kita suatu hari butuh untuk kita menyegarkan, ya, mengendorkan urat-urat yang apa? Mengencang, ya, karena banyak berpikir, menghafal, itu tidak mengapa, refreshing. Tapi ingat, itu adalah wasilah saja, bukan ghoyah. Agar nanti setelah itu kita semangat lagi, mengendor lagi urat-urat kita, dan bangkit lagi semangat untuk kita thalabul ilmi dan apa? Beribadah. Ya. Yang seperti itu bisa bernilai ibadah. Ya. Jadi perkara yang mubah itu, tatkala dia kita niatkan sebagai wasilah untuk kita bisa sampai, ya, kepada perkara yang wajib, ya, ataupun yang sunnah, agar kita lebih kuat, semangat, maka itu juga akan bernilai ibadah. Ya. Satu hadis lagi kita selesaikan. Adapun hadis yang berikutnya itu hadis ada kelemahan, hadis mursal, kita tinggalkan saja. Kita ambil hadis yang terakhir, yaitu hadis dari Anas. An Anas bin Malik qala ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam yastahmiluh faqala ana hamiluka ala waladi naqah qala ya rasulullah wa ma asna'u bi waladi naqah faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hal talidul ibila illa an-nuq. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan bahwa saya datang seseorang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Yastahmiluh, minta ya diangkut, diberikan kendaraan ya agar dia bisa ikut ya dalam safar, dalam perjalanan. Yastahmiluh, minta diangkut, yaitu dengan diberikan kepadanya apa? Tunggangan, unta ataupun yang semisalnya. Faqala, maka Nabi menjawab. Ya, mizahnya Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, kalau kita mau bercanda, ikuti cara beliau bercanda. Ana hamiluka ala waladi naqah, akan saya bawa kamu. Ya. Akan saya berikan kepadamu anak unta. Ya. Anak apa? Anak unta. Ya. Akan saya bawa kamu atau akan saya berikan kamu anak unta. Yang difahami oleh sahabat ini adalah apa? Unta yang masih kecil, masih anak-anak, belum bisa dimanfaatkan untuk apa? Ditunggangi. Iya. Itu yang difahami oleh apa? Sahabat Nabi alaihi wasallam tadi. Sehingga dia menjawab, "Ya Rasulullah, wa masna'u bi waladi naqah?" "Wahai Rasulullah, apa yang bisa saya manfaatkan? Apa yang saya bisa perbuat dengan anak unta?" Kecil kan anak unta itu? Iya, belum bisa dimanfaatkan, belum bisa digunakan untuk apa? Dinaiki ataupun memikul beban-beban berat. Apa faedahnya gitu? Maka dijawab oleh Rasul, yang dimaksud oleh Rasul dengan waladinaqah itu apa? Unta, unta sudah besar, sudah dewasa, sudah kuat. Untuk apa? Dikasih beban-beban, tunggangan. Adapun yang dipahami oleh sahabat ini apa? Dari waladinaqah, unta masih kecil, baru lahir berapa bulan. Iya kan? Ya, itu namanya apa dalam bahasa? Tauriyah namanya. Ataupun ma'rad. Tauriyah. Itu namanya tauri ataupun ma'rad. Apa itu tauri atau ma'rad? Yaitu antastamil kalaman yahtamilu ma'nayaini. Kamu menggunakan ya, satu kalam, satu ucapan yang ucapan ini mengandungi dua makna. Bisa makna ini, bisa makna itu. Tapi yafhamu minhu sami' ma'nan. Si pendengar memahami satu makna yang zahir gitu. Wa anta, sedangkan kamu yang mengucapkannya, turidu akhar, mengendaki makna yang lain. Tujuannya apa sih? Ya, kamu mengucapkan kalimat ini yang yahtamil mengandung dua makna tadi, ibham. Bil ibham, untuk membuat samar. Ya, membuat samar. Dalam hal ini untuk bergurau beliau alaihi wasallam. Perkara seperti ini terkadang dituntut. Ya, diperintahkan karena dianjurkan. tatkala seorang dia mau menyelamatkan orang lain yang mau dibunuh misalkan, dia gunakan kalimat seperti ini, tauriyah ataupun ma'rab. Jangan dia gunakan dusta. Iya. Kalau dia menggunakan tauriyah, maka dia tidak terjerumus ke dalam kedustaan. Iya. Gunakan kalimat-kalimat yang sifatnya umum. Memungkinkan makna ini juga memungkinkan makna yang itu. Seperti beliau alaihissalam dalam gurauannya, ana hamiluka ala waladina, akan saya bawa kamu. Akan saya berikan kepadamu anak unta. Anak unta yang umum di sini. Bisa yang kecil, bisa yang besar, tapi seringannya yang dipahami adalah apa? Yang kecil ya. Yang kecil. Iya. Nah, itu dipahami oleh sahabat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Wa hal talidul ibil illa nuq?" An-nuq adalah apa? Jamak dari naqah. An-nuq jamak dari naqah. "Wa hal talidul ibila illa nuq?" Bukankah? Iya. Ibil itu dilahirkan oleh nuq, nuq, naqah, unta betina. Bukankah ibil itu dilahirkan oleh unta-unta betina? Oh, ternyata bergurau beliau alaihissalam. Ternyata yang beliau maksudkan dari ucapan beliau, saya akan memberikan kepadamu anak unta, ternyata unta dewasa. Oh, beliau bergurau. Sehingga muncul di situ apa? Kecintaan. Nih ya, kedekatan. Ya. Pada hati sahabat tadi kepada Rasul alaihissalam, ternyata beliau pun mau bercanda, ya mau memberikan kesempatan untuk bergurau dengan mereka. Ya. Dengan tetap apa? Memberikan faedah juga. Ya. Itu bahwasanya yang namanya apa? Waladinako ya, ada yang besar, ada yang kecil juga. Jadi ada juga faedah terkadang gurauan itu selain dia memberikan kegembiraan, kedekatan, ada faedah yang lain seperti takrir al-ma'lum, menetapkan takrir wa tamkin al-ma'lum, menetapkan sesuatu yang sudah diketahui. Seperti gurauan Nabi alaihissalam tatkala datang seorang nenek-nenek, ya, nenek-nenek kepada beliau. Kata nenek-nenek tadi, ya, kata seorang nenek tadi kepada Rasulullah SAW, apakah saya bisa masuk surga ya Rasulullah, sudah tua ini? Ya, kata Rasulullah, ya, nenek-nenek itu tidak bisa masuk surga, ya, atau tidak ada nenek-nenek yang masuk surga. Langsung apa? Sedih, hancur hatinya, menangis, ya, ya, ya, nenek-nenek tadi menangis. Ya, akhirnya dijelaskan oleh Rasul alaihissalam itu bahwasanya, ya, yang masuk ke dalam surga adalah mereka, ya, ataupun nenek-nenek ketika dia masuk surga maka akan dikembalikan, ya, umurnya menjadi muda kembali. Ya, kata Allah, inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara 'uruban atraba. Kami ciptakan mereka sebagai gadis-gadis. Ya. Jadi meskipun ketika di dunia dia nenek-nenek, tatkala dia masuk surga maka dia kembali menjadi gadis-gadis, menjadi muda kembali. Ya. Faja'alnahunna abkara, kami jadikan mereka perawan-perawan. Uruban atraba, uruban yaitu sangat cinta kepada suaminya, tidak berpaling dari suaminya. Ya, hanya cinta kepada suaminya, atraba yang sebaya, seumuran. Akhirnya bergembira lagi. Ya. Nenek-nenek tadi ternyata nenek-nenek pun bisa masuk surga. Ya. Senang kembali. Dan di sini faedahnya selain tadi gurauan adalah menetapkan sesuatu sudah maklum, itu bahwasanya yang masuk surga itu keadaan mereka adalah muda-muda. Baik dari kalangan laki-lakinya ataupun wanitanya. Ketika mereka masuk surga, maka mereka masuk dalam keadaan umur 33-an. Iya. Muda-muda. Dan mereka sebaya di sana, baik dari laki-laki ataupun wanitanya. Nah, jadi ada takrir al-ma'lum, menetapkan sesuatu sudah maklum. Ya. Saya kira cukup untuk kesempatan sekarang ini. Ya. Dan mungkin satu contoh ya, saya sebutkan tentang kisah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad tentang kisahnya Syekh bin Baz ataupun gurauannya beliau Syekh bin Baz. Ya. Bersama Syekh bin Baz lagi. Buat Syekh bin Baz, satunya seorang mufti, ulama kibar. Satunya Syekh bin Baz, tapi muazzin. Ya. Muazzin di Riyadh. Ya. Dan dalam keadaan beliau, Syekh bin Baz itu di Madinah. Syekh bin Baz di Madinah, si muazzin ini berada di mana? Di Riyadh. Ketika bertemu, berkunjung, Syekh bin Baz berkata kepada muazzin tadi, ya, saya mendengar kamu azan setengah jam sebelum masuk waktu. Gimana ini? Benar apa benar? Betul apa benar? Saya, di mana saya beliau, Syekh bin Baz? Di Madinah. Saya mendengar kamu azan setengah jam sebelum masuk waktu. Nah, membuat apa? Jadi suasana itu lebih ceria gitu. Betul, karena beliau Syekh bin Baz berada di mana? Madinah. Sedangkan beliau muadzin ini berada di mana? Riyadh. Jarak antara Riyadh dengan apa? Jadi Madinah setengah jam. Lebih duluan Riyadh daripada apa? Madinah. Seperti itulah antum kalau bergurau. Pas kan? Iya. Yang dipahami oleh si muadzin tadi, loh. Iya, setengah jam gitu loh. Perasaan pas gitu loh. Tapi ternyata yang dipahami Syekh, ya setengah jam di apa? Di apa mana Madinah ya. Dalam keadaan beliau di Madinah ya betul ya. Beliau mengatakan tadi betul ya, setengah jam sebelum azan di Madinah. Adapun di Riyadh ya sudah waktunya ya azan ya, ya. Demikian diantara contoh-contoh mizah yang antum bisa gunakan tadi, diantaranya dengan menggunakan tauriyah ataupun ma'rab, menggunakan kalimat yang muhtamil ala ma'nayaini aw aktsar, menggunakan satu kalimat yang memungkinkan ya bermakna ini dan itu. Dan yang antum mau makna selain itu untuk apa? Gurauan atau candaan. Ya. Insyaallah untuk kesempatan ini kita cukupkan sampai sini. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.